selama sholat ini ada beberapa pertanyaan, ada beberapa pertanyaan. Untuk memulai juga ada mengisi kajian di Masjid Al-Rayyan Perumahan Galaksi Bumi Permai NUI nomor 20 pada hari Sabtu pukul 9 sampai selesai dengan tema pokok-pokok kami dan sunnah dengan referensi kitab sunnah karya Al-Imam Al-Humaydi yakni guru Al-Imam Al-Humaydi. Kemudian kita dari anak pada pukul 9 sampai selesai dengan tema bekal perjalanan menuju di akhirat dengan referensi kumpulan syair Al-Imam Sayyidullah dan Al-Quran karya Syekh Abdul Rahman dan Al-Sayyidi pada pukul 9 sampai selesai. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jadi sepanjang keduanya adalah sebuah kegiatan yang di dalamnya kita bisa mengambil dan mempelajari ilmu agama, maka keutamaan di dalam hal tersebut adalah sama. Hanya membedakannya pada kedua kegiatan tersebut dilihat apa yang termaslahat bagi orang yang menghadirinya. Kalau dia pandang pada salah satunya ada maslahat yang lebih besar, maka tentunya seorang melihat apa yang termaslahat untuknya. Iya. Dan secara umum bahwa menghadiri kegiatan-kegiatan dan pengajian-pengajian yang diajarkan di dalamnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah salah satu sebab yang membawa kebaikan bagi umat ini, memberikan pengaruh di dalam kehidupan. Iya. Memberikan pengaruh di dalam kehidupan. Seorang alim saja kadang perlu selalu diingatkan. Karena itu di antara manfaat sebuah hadis ketika Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diajarkan kepadanya zikir. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai Musa, "Qul la ilaha illallah." Bacalah zikir la ilaha illallah. Itu zikir yang paling afdal. Ya, kata sebagian ulama memberikan kemanfaatan dari hadis ini, terdapat di dalamnya bahwa para nabi kadang perlu untuk diingatkan keutamaan la ilaha illallah. Padahal dimaklumi para nabi dan para rasul adalah orang yang paling baik pemahamannya terhadap kandungan la ilaha illallah. Tapi bersamaan dengan itu Nabi Musa diingatkan akan keutamaan ini. Ya. Karena itu ya, seorang di dalam majelis ilmu walaupun kadang dia sudah belajar, dia tetap duduk dan menghadiri. So, keberadaannya di majelis tersebut itu adalah sebuah ibadah, hal yang mendapatkan rahmat dan kebaikan untuknya. Dan ini masih dilakukan oleh para ulama dari masa ke masa. Iya. Karena itu kata sebagian ulama, kalau engkau berjumpa dengan orang yang lebih alim darimu, maka gunakanlah kesempatan dengan baik. Tuntutlah ilmu darinya. ambil manfaat sebanyak-banyaknya. Kalau engkau berjumpa dengan orang yang selevel denganmu, maka saling ingat mengingatkan dalam ilmu tersebut. Ambil mudzakarah. Dia memberikan manfaat dari ilmu yang dia pelajari, dan engkau juga memberikan manfaat dari ilmu yang engkau pelajari. Dan kalau engkau berjumpa dengan orang yang levelnya lebih di bawah, maka berikanlah manfaat ilmu itu dengan merendah hati, dengan tawadhu. Iya. Maka ini diantara hal-hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kefakihan di dalam agama dan keistiqomahan di dalam jalan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan hati-hati kita di atas keimanan dan keislaman, menjaga kita semua dari segala fitnah yang bisa membahayakan kita di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Ya, dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberi kehidupan yang bermakna, ditutup dengan husnul khatimah, dijauhkan dari su'ul khatimah, dijauhkan dari su'ul khatimah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala. Baik. Yang pertama yang saya perlu terangkan bahwa makna taubat itu adalah segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah. Jadi apa saja yang diibadahi selain daripada Allah, apakah hal itu berkaitan dengan orang yang ditaati, orang yang diikuti, ya, maka itu dihitung sebagai taubat. Karena itu pokok-pokok taubat ada beberapa pokok. Di antaranya iblis itu adalah dari pentolan taubat. Nah, demikian pula dukun dan sihir itu bentuk dari taubat. Demikian pula berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah bentuk dari taubat. Itu di antara bentuknya. Di antara bentuknya. Dan dimaklumi bahwa berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala diterangkan di dalam Al-Quran tentang kejelekannya. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Di ayat yang lain, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Di dua ayat setelahnya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang fasik. Ini tiga sifat. Dan dimaklumi tiga sifat ini digunakan di dalam ayat dan hadis, kadang bermakna mengeluarkan dari agama dan kadang bermakna tidak mengeluarkan dari agama. Tidak mengeluarkan dari agama. Baik, ini pokok yang pertama yang hendaknya dipahami. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ketaatan kepada pemerintah. Pemerintah yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, apakah serta-merta dikatakan taghut? Atau bahasa oleh sebagian orang, kadang dia bahasakan lebih tegas, dikatakan sebagai pemerintah yang kafir, tidak boleh ditaati? Jawabannya ini adalah pemahaman yang keliru. Iya. Karena berhukum dengan selain hukum Allah itu sendiri, kadang hukumnya mengafirkan keluar dari Islam, dan kadang hukumnya tidak mengafirkan. Tergantung bagaimana bentuk hukum yang dia lakukan dan keyakinannya terhadap hukum tersebut. Ya. Di dalam hal yang global seperti ini, tidak boleh seseorang masuk kemudian menjatuhkan vonis-vonis. Sebab itu namanya dia menjatuhkan vonis kafir kepada seorang muslim yang tidak dipastikan kekafirannya. Dia ini berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Itu dosa yang sangat besar. Dan Nabi SAW mengancam hal ini. Kata beliau, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ma ahaduhuma in kana kama qal wa illa haru alaihi. Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, dia katakan kepada saudaranya wahai kafir, kata Nabi, di kalimat harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Kalau benar seperti yang dia ucapkan, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, itu akan kembali kepadanya. Akan kembali kepadanya. Baik, karena itu tidak boleh seorang memberikan vonis hukum kepada person tertentu, ya, di belakang hukum yang mengandung kemungkinan mungkin dia dikafirkan, mungkin tidak dikafirkan. Ya, ini diantara pokok yang penting diperhatikan. Jadi sepanjang ya, diketahui bahwa pemerintah ini adalah seorang muslim, maka kewajiban kita adalah taat kepada pimpinan muslim. Ya. Dan Nabi SAW memerintah untuk taat kepada pimpinan. Walaupun pimpinan itu ada melakukan perbuatan kezaliman, ada berbuat sebagian dari dosa besar. Dan itu dalam sebagian riwayat, isma wa ati' wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka. Dengar dan taat kepada pemimpin, walaupun dia memukul punggungmu, merampas hartamu. Diperintah untuk mendengar dan taat. Karena kemaslahatan persatuan itu melebihi kemaslahatan perpecahan dan melebihi kemaslahatan orang yang menuntut hak pribadinya. Karena kemaslahatan umum lebih didahulukan. Dan ini yang kadang tidak dipikirkan oleh banyak orang. Kadang kalau dia melihat dari penguasanya ada hal yang dianggap mungkar, ya, kemudian melakukan demonstrasi terhadapnya, mencelanya, dan semisal dengan itu, dari hal yang biasa kita saksikan, dan ini dari kekeliruan. Ya, sebab perbuatan-perbuatan yang seperti ini akan membawa kaum muslimin kepada kejelekan yang lebih besar. Dan sepakat para ulama, tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Dan ini fikih yang seperti ini dari kedetailan dalam ilmu. Harus dipahami. Dan ini dipertimbangkan oleh para ulama. Mereka yang memandang dengan pandangan yang jauh dan detail dalam hal ini. Ya. Karena itu Nabi SAW hanya memberi ketentuan umum kepada para sahabat. Ketika ada pemimpin-pemimpin yang zalim, Nabi hanya memberikan ketentuan umum, dengar dan taat. Tidak ada yang lainnya. Tidak diberikan rincian-rincian. Diperintah untuk mendengar dan taat. Karena kemaslahatan persatuan lebih utama daripada kemaslahatan perpecahan. Ya. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu, dari kezaliman yang dia lakukan, itu lebih baik daripada tidak ada kepemimpinan sama sekali. Karena itu kata sebagian ulama, 60 tahun dengan pemimpin yang zalim, itu lebih baik daripada sehari tanpa penguasa. Dan kita sendiri sudah menyaksikan hal ini di Indonesia. Penguasanya masih ada, hanya saja tidak difungsikan. Ingin dijatuhkan. Dan kita sudah melihat berbagai kerusakan yang terjadi. Bagaimanapun kalau tidak ada penguasa. Karena itu dari fikih di dalam syariat kita, kewajiban untuk adanya pemimpin. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diakhirkan penguburannya sampai Abu Bakar dipimpin sebagai ditunjuk sebagai khalifah. Karena itu memang ketentuan Nabi. Kemaslahatan menunjuk khalifah itu kewajibannya lebih wajib daripada menyegerakan penguburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini sebenarnya banyak hal yang perlu saya uraikan ya, cuman waktu membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan tadi ada manfaatnya insyaallah dan bisa memberikan gambaran secara umum ya. Baik, ini kita ada segala kegiatan lain ya, mungkin saya mohon maaf atas segala macam kekurangan di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk kita semua dan menjadikan kita semua dari hamba-hamba Allah yang mendengarkan sesuatu kemudian mengambil yang terbaiknya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi.